Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Muslimin rahimakumullah. Pembahasan masih seputar nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis la yamassal qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Yani mushaf Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Adapun oleh orang yang haid, oleh orang yang junub, atau dia kentut, ya batal wudunya, ya kemudian dia belum berwudu, tidak boleh atas mereka untuk menyentuh Al-Quran. Hadis tentang larangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, hadis ini dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu berbeda hukumnya dengan kitab-kitab yang lainnya. Kalau saya misalnya membuka kitab hadis, saya membuka kitab fikih, memegang majalah, tidak mengapa saya dalam keadaan junub, dalam keadaan ya batal. Tapi mushaf Al-Quran ini ada hukum tersendiri. Tidak boleh seorang menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan dia tidak suci. Terus bagaimana kalau itu Quran dengan terjemahnya atau Quran dengan tafsirnya? Saya dalam keadaan batal, saya menyentuh Al-Quran yang ada terjemahnya atau ada tafsirnya. Jawabannya tidak mengapa, karena ini sudah ada tafsirnya atau ada terjemahnya. Adapun mushaf Al-Quran, ya, kemudian kita sentuh dalam keadaan kita batal, ya seperti ini dilarang. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslimun wa 'allaqahu al-Bukhari. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam segala keadaan. Yang namanya zikir itu tidak terbatas ketika seorang dalam keadaan suci. Dalam keadaan dia batal, dalam keadaan dia ya haid sekalipun tidak mengapa, ya dia berzikir kepada Allah, bisa mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan semisalnya. Ini tidak mengapa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau berzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Namun ulama mengecualikan kondisi yang tidak elok kalau seorang berzikir, misalnya ketika seorang sedang hubungan suami istri. Ini bukan kondisi yang seorang itu elok jika dia ya berzikir. Demikian pula ketika seorang masuk, maaf, ke WC misalnya, ke kamar kecil, tempat buang air. Ini bukan apa? tempat yang elok bagi seorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Akhrajahu Ad-Daruqutni wa layyanahu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi alaihi assalatu wassalam berbekam. Berbekam itu mengeluarkan darah dari tubuh dengan cara di apa? Dibekam, dicantuk. Biasanya ini bentuk pengobatan ya dari penyakit. Nabi alaihi assalatu wassalam berbekam, kemudian beliau sholat dan beliau tidak berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan beliau menyatakan hadisnya lemah. Karena pada salah satu perawinya di situ ada orang bernama Salih ibn Muqatil laisa bil qawi. Dia bukan rawi yang kuat. Hadis ini menunjukkan bahwa keluarnya darah dari badan bukan pembatal wudu. Orang misalnya dia terkena pisau tangannya, keluar darah. Apakah wudunya batal? Tidak. Dahulu ada sebagian dari salaf umat ini dalam peperangan, ketika dia sholat kemudian dipanah oleh musuh mengenai tubuhnya, kemudian keluar darah, dan dia tetap melanjutkan sholatnya, tetap melanjutkan sholatnya. Bahkan sahabat Ibnu Umar mengeluarkan dari tubuh nanah yang ada darahnya, kemudian tidak berwudu. Sebagian salaf, ada dari mereka yang mengeluarkan dahak bersama keluar apa? Darahnya, dan tidak berwudu. Jadi darah yang keluar dari tubuh selain darah haid dan darah nifas ini tidak membatalkan wudu. Orang misalnya terkena pisau, terluka ya, atau misalnya kakinya menyandung sesuatu kemudian keluar darah, atau seorang misalnya mimisan ya, mimisan keluar darah dari hidung, atau seorang mengeluarkan dahak kemudian bersama keluar dahak itu ada darahnya, ini tidak membatalkan wudu. Baik darah itu keluar banyak atau keluar sedikit. Darah yang membatalkan wudu itu darah nifas dan darah haid. Adapun darah karena seorang terluka ya atau mimisan, ini tidak membatalkan wudu. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sahi fa'idha namatil ainani istatlaqa al-wika'u. Ruahu Ahmad wa Tabrani wa zada wa man nama fal yatawadda. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya mata ini pengikat bagi dubur. Mata adalah pengikat bagi dubur. Bila kedua mata itu tidur, maka pengikat itu terbuka. Ya. Mata itu pengikat dubur. Kalau mata ini tertidur, maka pengikat tersebut lepas, sehingga besar kemungkinan akan keluar angin, keluar kentut dari orang yang matanya terpejam. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tabrani, dan ada tambahan, wa man nama fal yatawadda. Barang siapa yang tertidur, hendaklah dia berwudu. Wa hadhihi ziyada fi hadzal hadis 'inda Abi Dawud min hadis Aliin tuna qawlihi istatlaqa al-wika'u wa fi kilal isnadaini da'fun. Tambahan yang ada dalam hadis ini pada riwayat Abu Dawud atau pada riwayat Abu Dawud dari hadis Ali bin Abi Thalib tanpa ada lafaz istatlaqa al-wika, maka tali itu terbuka atau terlepas. Dan pada masing-masing kedua sanad hadis ini ada rawi yang lemah. Artinya hadis tentang orang yang tidur kemudian disuruh wudu dinyatakan hadisnya lemah. Jadi ulama berbeda pendapat dalam masalah apakah hadis tentang orang yang tidur batal wudunya, memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sahih kuat, ada yang mengatakan lemah. Syekh bin Baz mengatakan dengan banyak jalur periwayatannya hadisnya kuat, sehingga konsekuensinya orang yang tidur kemudian sampai hilang ya kesadarannya, maka wudunya batal. Karena ada orang yang dia tidur tapi dia masih dengar sesuatu, merasa kalau misalnya ada sesuatu dia kerasa, ada kata misalnya dia kentut pun dia kerasa. Nah, tidur yang seperti ini belum membatalkan wudu. Jadi tidur yang seperti apa yang wudu seorang itu batal karenanya? Sebagian ulama mengatakan tidur yang seorang sudah sampai hilang ya kesadarannya, dia enggak dengar apapun, dia enggak ngerasa apapun, tidur tenggelam, ini tidur yang membatalkan wudu. Adapun sekedar ngantuk, tidur biasa tapi orang dia masih ya ada suara kresek dikit dia dengar, ada kata dia maaf keluar dari ya dari belakang keluar angin, keluar kentut dia masih kerasa. Kalau seperti ini belum membatalkan wudu. Dalilnya dahulu para sahabat mereka menunggu sholat Isya sampai kepala mereka itu apa ya turun, artinya mereka ngantuk sekali. Kemudian ketika iqamah dikumandangkan mereka berdiri dan tidak berwudu. Dan kadang mereka tidur tapi mereka masih kerasa ya. Jika tidur yang seperti apa yang seorang itu batal wudunya, yaitu tidur yang seorang sudah hilang ya kesadarannya, sudah tenggelam, dia tidak kerasa apapun ini. Tapi orang yang masih kerasa walaupun dia sedang ya dalam sholat, kadang orang dalam sholat dia ngantuk, nunggu imam ya salam, gak salam-salam dia apa? Tertidur kemudian duduknya seperti ini tidak membatalkan ya wudunya, sholatnya sah, sholatnya sah. Ada penjelasan bagus dari Syekh Ibn Baz dalam masalah ini. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, yadullu, yani hadis ini menunjukkan ala anna nauma maudinnatun, bahwa yang namanya tidur adalah kondisi seorang besar kemungkinan batal. Berarti belum dipastikan kan? Kondisi yang seorang besar kemungkinan batal. Fa idastahraqa an-na'im wa zala syu'uruhu qa'idan aw qa'iman intaqadha wudu'uhu. Kalau orang yang tidur itu terlelap dan sudah hilang ya kesadarannya, baik dia itu tidurnya duduk atau berdiri, maka batal wudunya. Yang intinya orang yang tidur tadi ya sudah hilang kesadarannya. Kalau ada apa-apa yang misalnya suara sedikit di pinggirnya, dia enggak dengar apapun, berarti sudah hilang total kesadarannya. Intaqadha wudu'uhu, maka batal wudunya. Wa wajaba 'alaihi i'adatul wudu, dan wajib atas orang yang seperti ini untuk mengulangi wudu. Wa madama mahu ba'du syu'ur wa laysa mustahkiman an-naum fa innahu yabqa ma'ul wudu yabqa ma'ul asl wa huwa taharah. Tapi ketika seorang masih ada ya rasa, artinya dia belum hilang kesadarannya. Belum hilang kesadarannya. Dan dia bisa menguasai tidurnya, maka wudunya masih ada sehingga dia masih dikatakan suci. Ini penting. Terutama orang biasanya kalau menunggu ya atau ketika mendengarkan khutbah, itu banyak dari para jamaah yang tertidur. Sebenarnya ada obat bagi orang yang bagi orang yang punya kebiasaan kalau mendengarkan khutbah itu apa? Tidur. Di antara obatnya adalah bergeser dari tempat duduknya. Kalau dia bergeser, insya Allah apa? Sembuh itu ngantuknya. Dan sebagian masyayikh mengatakan kalau memang seorang itu punya tabiat seperti itu, sebelum berangkat dia tidur, sehingga ketika nanti dia mendengarkan khutbah dalam keadaan dia sudah mengambil istirahat yang cukup. Walaupun sunnahnya sahabat, mereka tidak makan siang dan tidak istirahat siang kecuali setelah Jumatan, karena disunahkan untuk berpagi-pagi mendatangi Jumatan. Tapi kalau orang dia tahu dirinya itu kebiasaannya kalau dengar khutbah mesti ngantuk, maka tadi caranya, dia sebelum berangkat mengambil istirahat yang cukup. Yang kedua, kalau betul-betul dia ya tidak bisa menguasai kantuknya, dia berpindah dari tempat duduknya ke tempat duduk yang lain. Itu insya Allah akan hilang. Jadi masalah tidur membatalkan wudu ada dua macam. Tidur yang seorang sudah hilang kesadarannya, tidak merasa apapun, maka yang seperti ini batal wudunya. Tapi kalau seorang dia ngantuk berat dan masih kerasa ya sesuatu di sampingnya, mendengar sesuatu yang ringan dia masih dengar, ya seperti ini tidak batal wudunya. Contohnya para sahabat yang mereka itu menunggu sholat isya sampai kepala mereka tertunduk saking ngantuknya. Ketika iqamah dikumandangkan, mereka berdiri dan tidak berwudu. Salah paham ya, perincian dari tidur yang seperti apa yang batalkan wudu. Wari Abi Dawud aidan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an. Innamal wudu'u 'ala man nama muttaji'an. Wa fi isnadihi dha'fun aidan. Dan disebutkan dalam riwayat Abu Dawud juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sabda Nabi alaihi assalatu wassalam, hanyalah wudu itu wajib bagi orang yang tidurnya berbaring. Ya, orang yang tidurnya berbaring. Namun sanad hadis ini juga dinyatakan lemah. Kenapa tidur berbaring? Karena tidur berbaring biasanya tidur yang seorang ya tenggelam dalam tidurnya sehingga hilang kesadarannya. Beda dengan seorang ketika dia duduk. Tidur dalam keadaan duduk, maaf, pantatnya itu kan apa? Ya. Nempel di tempat duduk. Umumnya ketika dia ya seperti itu sulit untuk maaf keluar apa? Ya kentutnya. Ya. Tapi kalau betul-betul dia hilang kesadarannya walaupun dengan duduk pun, kata Syekh Bin Baz tadi, batal wudunya. Ya, batal wudunya. Jadi pembedanya itu bukan berbaring atau duduk atau bagaimana, hilang kesadarannya atau tidak. Kalau sudah hilang perasaannya, sudah hilang kesadarannya, ya dia batal wudunya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadakum asyaitan fis salati fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilayhi annahu ahdatha wa lam yuhdith faida wajada dhalika fala yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan akhrajahul bazzar. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mendatangi salah seorang kalian di dalam salat, lalu dia meniup ya di bagian tempat duduknya, bagian bawah, sehingga dia mengira bahwa dia ya batal wudunya, padahal dia belum batal. Kalau dia merasa seperti itu, janganlah dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara, yaitu suara kentut atau mendapatkan bau kentut. Bisa jadi seorang ketika dia sujud, ketika dia ruku, seolah-olah pantatnya itu ada yang niup, ya kan? Seolah-olah dia kayak keluar angin dari duburnya, ya. Hal ini jangan kemudian dijadikan landasan bagi seorang untuk membatalkan sholatnya, karena bisa jadi ini adalah ulahnya setan untuk merusak ibadah seseorang. Kalau terjadi seperti ini, jangan seorang membatalkan sholatnya sampai dia mendengar ya suara kentut atau mencium bau. Terus bagaimana kalau orangnya misalnya budek, dia tidak dengar ya kalau dia apa? Kentut misalnya. Kalau ada keterangan dari orang yang di sampingnya bahwa kamu sudah kentut, maka orang yang budek yang tuli tadi ya harus ya mengikuti keterangan orang yang di sampingnya tidak budek. Mungkin keluar dari dia kentut betulan ya kan. Namun karena dia budek, tuli, dia enggak dengar, dia melanjutkan sholatnya. Maka kalau ada berita atau penghabaran dari orang yang di sampingnya bahwa kamu tadi keluar kentutnya, ya sudah, orang tadi harus ulangi sholatnya. Inti dari hadis Ibnu Abbas ini, seorang jangan membatalkan sholatnya hanya karena belum jelas apakah dia keluar kentutnya atau belum. selama belum jelas dia keluar angin, ya, selama belum jelas dia, ya, kentut, maka dia tetap di atas kesuciannya, dia tetap di dalam sholatnya. Sesuatu yang yakin jangan sampai kalah dengan sesuatu yang masih belum jelas. Dia yakin punya wudu, tapi dia belum, ya, yakin kalau wudunya batal. Dan ini kadang terjadi ketika seorang sujud atau ketika seorang ruku, seolah-olah kayak ada angin atau sesuatu yang, ya, meniupi pantatnya. Ini juga obat bagi mereka yang terkena penyakit was-was. Sebagian orang ada yang tersiksa dengan terkena penyakit was-was. Dulu saya punya teman punya penyakit seperti ini. Setiap dia wudu, ya, pasti dia merasa kayak ada sesuatu yang keluar. Misalnya sholat asar didirikan jam 3, dia jam 4:30 baru selesai sholat asar. Perjuangan antara tempat wudu dengan masjid, terus mondar-mandir. Ini godaan setan, ya. Orang yang terkena was-was, hendaklah dia tatag hatinya, mantapkan hatinya bahwa ini adalah godaan setan, jangan dituruti. Selama belum jelas keluar suara, terdengar suara atau tercium bau, lanjutkan sholatnya. Orang yang terkena penyakit was-was, ya, itu biasanya kalau dia tidak sembuh, ya, dia ujung-ujungnya gila. Ya, ujung-ujungnya gila. Orang yang terkena was-was dalam ibadah biasanya juga terkena was-was dalam perkara yang lainnya. Orang ini yang saya ceritakan tadi, ternyata bukan hanya dalam masalah sholat saja, ya. Setiap dia wudu, mau berangkat sholat, dia merasa apa? Kayak keluar angin, dia wudu lagi. Terus seperti itu, ketika dia sholat merasa kayak keluar angin, dia keluar wudu lagi. Tidak hanya masalah ini, sampai dalam masalah nikah, dia pun ragu, ingin ngulangi apa? Akadnya padahal sudah berlalu sekian hari. Pernah datang seorang pemuda kepada kami, dia mengatakan, "Ustaz, saya ini, ya, orang yang baru nikah, tapi saya tidak merasakan, ya, kenikmatan seorang apa menikah." Saya katakan, "Kenapa?" Kata dia, "Saya belum yakin kalau saya sudah menikah." Saya katakan, "Lah, kamu ada gak surat nikahnya?" "Ya ada." "Terus ketika kamu nikah itu ada wali, ada saksi atau tidak?" Kata dia, "Ada." Saya bilang, "Gak mungkin petugas pencatat nikah mengeluarkan buku nikah kecuali kalau syarat-syarat pernikahan sudah terpenuhi. Di sana ada wali, di sana ada saksi, ada ijab, kabul, akan dikeluarkan itu surat nikah. Surat nikah ada di tangan kamu." Tapi subhanallah, dasar dia itu sudah dikuasai oleh godaan setan, tetap dia ragu. Obat bagi orang yang seperti ini, barakallahu fikum, pertama adalah ta'awud, meminta pelindungan pada Allah dari godaan setan. Yang kedua, punya hati yang tatag. Tatag itu apa, ya? Ya, kuat, mantap, gak goyah dengan bisikan yang seperti itu. Kalau kita mengikuti bisikan-bisikan seperti itu, akan banyak tugas-tugas yang apa? Ya, terbengkalai. Bayangkan misalnya dari jam 3 sampai 4:30, perjuangan antara tempat wudu dengan masjid, harus selesai sholat. Yang lainnya sudah bekerja, yang lainnya sudah belajar, yang lainnya sudah beraktivitas, ini masih dalam perjuangan. Setan ingin agar Bani Adam itu, agar manusia, ya, sholatnya rusak, agar orang itu tersia-siakan waktunya, agar manusia itu tertimpa oleh kebingungan, kesulitan. Ini yang diinginkan setan. Setan dendam. Setan gak mau ketika dia diusir dari sorga dan divonis kekal di neraka, tidak mau dia tinggal sendiri di neraka. Maka dia merekrut siapa yang bisa direkrut untuk menjadi temannya dalam api neraka. Di antara caranya seperti tadi, dibuatnya orang itu seluragu terhadap amalan yang dia lakukan, ya, sehingga akan banyak sekali waktu yang terbuang secara sia-sia. Dalam hadis ini ada kaidah dalam fikih, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang yakin tidak bisa bergeser karena hanya ada keraguan. Contoh untuk kaidah ini banyak sekali. Contohnya, kalau saya misalnya sholat maghrib, yakin saya sholat dalam keadaan wudhu. Selesai sholat maghrib, saya duduk, mungkin baca-baca atau ngobrol, berbaring. Kemudian datang waktu isya. Antara maghrib dan isya itu paling jarak waktunya 1 jam 5 menit. Berlebih antara maghrib dengan isya. Kemudian ketika saya bangun untuk sholat isya, timbul keraguan. Tadi setelah maghrib ini, apakah saya batal atau tidak? Kalau timbul keraguan, ya, kemudian dari kemelut ini tidak ada jawaban, maka kamu dihukumi masih suci dan belum batal wudhunya. Belum batal wudhunya. Karena hukum asalnya kamu suci, kamu punya wudhu, sedangkan batalnya wudhu masih sifatnya belum jelas. Sesuatu yang belum jelas gak bisa mengalahkan sesuatu yang jelas. Contoh yang lain. Saya yakin saya punya utang kepada seorang 10.000. Buktinya di catatan ada. Di sosial saya ragu, sudah bayar atau belum ya? Utang saya sudah saya bayar atau belum? Gimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini, kita, ya, saya membayar utang tersebut. Karena utangnya jelas, membayarnya belum jelas. Jadi sekarang yang jadi masalah, kalau saya yakin sudah bayar, ternyata dia, ya, yang ngutangi yakin belum dibayar, gimana? Ya. Saya yakin, dia juga yakin. Aslinya, ya, segala sesuatu terutama utang piutang itu ada bukti, baik itu berupa saksi atau catatan. Jadi kalau tidak ada catatan, tidak ada saksi, tidak ada bukti, saya mengaku sudah bayar, tapi orang yang ngutang pada saya ngaku belum bayar, catatannya masih ada. Jadi saya yakin sudah merasa membayar. Maka saya di hadapan hakim kalah. Karena ketentuan dalam syariat, orang yang orang yang menuduh mendatangkan apa? Bukti. Ya, orang yang dituduh, kalau yang menuduh tidak bisa datang bukti, berarti bersumpah. Di sini hukum asalnya saya punya utang. Adapun membayar utangnya belum jelas. Bayar utangnya belum jelas. Kecuali kalau saya punya utang, kemudian sudah jelas saya bayar, ada saksi, ada bukti, kemudian orang yang ngutangi merasa belum dibayar, saya tunjukkan ini buktinya. Maka dengan bukti itu ya, dia mengingkari gak bisa. Cukup dengan bukti yang, bukti baik itu saksi atau ya tanda tangan atau apa yang memang itu benar, ya bukti bahwa saya sudah bayar hutang. Kalau seorang menikah dengan seorang wanita, dia nikah, hidup berkeluarga, kemudian di tengah-tengah pernikahan, di tengah-tengah kehidupan keluarga, timbul keraguan. Saya apakah sudah memegat istri saya? Apakah saya sudah menceraikan istri saya? Aslinya, ya, istrinya itu belum diceraikan. Karena hukum aslinya, istrinya itu masih menjadi istrinya. Sedangkan perceraian sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang belum jelas tidak bisa mengalahkan sesuatu yang jelas. Contoh sebaliknya. Saya ragu, apakah saya sudah nikah dengan fulana? Kalau tadi kan, apakah saya sudah cerai? Berarti kan aslinya sudah nikah. Apakah saya sudah nikah dengan fulana? Hukum aslinya, saya belum nikah. Sampai ada bukti bahwa saya sudah menikah. Ya. Karena aslinya, seorang laki-laki dengan seorang wanita itu, ya aslinya bukan suami istri, kecuali kalau sudah ada bukti bahwa mereka itu suami istri. Nah, contoh dari hadis ini banyak sekali. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, penetapan adanya syaitan. Nah, setan itu ada. Karena sebagian orang mengingkari adanya setan. Ah, enggak ada setan. Setan itu hanya bisikan jelek dalam apa hati. Sebagian orang juga mengatakan enggak ada itu malaikat. Malaikat bisikan baik dalam hati. Orang yang ingkari adanya malaikat, orang yang ingkari adanya setan, kafir. Karena ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi banyak sekali menyebutkan bahwa setan itu ada dan ada bentuknya, ada sosoknya. Jadi setan itu bukan bisikan jelek dalam hati itu setan. Bukan. Setan ada bentuknya. Bahkan setan juga makan, setan juga beranak, pianak. Setan itu ada bentuknya. Walaupun bentuk aslinya kita tidak bisa tahu. Terkadang setan bisa merubah bentuk menjadi seekor ular, menjadi anjing, ya, menampakkan sosok tertentu bisa. Istilahnya orang pernah diberui gitu ya, bisa. Dan saya saksikan sendiri dengan mata kepala sendiri. Pernah melihat sosok bentuknya jelas sekali, hilang berapa kali. Dan ini apa sesuatu yang bisa terjadi. Karena ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga harta zakat di Baitul Mal, datang setan menjelma sebagai seorang mencuri dari apa? Harta zakat, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya, akan saya laporkan kamu kepada Rasulullah. Abu Hurairah enggak ngerti kalau ini setan yang menjelma sebagai apa? Orang. Maka setan tadi pun menangis, meminta dilepaskan karena dia orang miskin, keluarganya juga ya orang yang butuh kepada apa namanya? Makanan, dilepas oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya Abu Hurairah bercerita kepada Nabi. Kata Nabi, besok dia akan datang lagi. Kata betul. Ketika malam berikutnya setan datang lagi. Ingin mencuri dari harta zakat, ditangkap oleh Abu Hurairah. Lagi-lagi setan ya memelas, kemudian dilepas oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya Abu Hurairah bercerita pada Nabi. Kata Nabi, besok dia akan datang lagi. Kata betul, ketika hari atau malam ketiga datang lagi, Abu Hurairah menangkap dan enggak ada ampun. Sudah tiga kali nih, mau berapa kali? Maka setan pun ya meronta dan mengatakan, lepas saya akan ajarkan kamu satu wirid yang kalau kamu baca, kamu tidak akan diganggu oleh setan. Kemudian setan tadi mengajari, bacalah ayat kursi. Dilepas oleh Abu Hurairah. Keesokan hari Abu Hurairah bercerita kepada Nabi, maka Nabi ya mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu benar ucapannya, padahal dia itu pendusta. Setan kan pendusta. Benar bahwa orang yang membaca ayat kursi, dia tidak akan didekati oleh setan. Ya. Makanya disyariatkan orang yang mau tidur, dia membaca ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi, juga membaca doa-doa yang lainnya, membaca qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas. Ya. Jadikan tidurmu itu beribadah. Jadikan tidur kita ini tidur yang mendapatkan pahala dari Allah, bukan sekedar merebahkan tubuh. Kalau dia mengatakan, bukankah ada dalam ayat Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan dan golongannya ya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat setan. Bagaimana cara memadukan antara ayat ini dengan hadis tadi? Kok Abu Hurairah melihat setan? Padahal ayat mengatakan setan lihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa lihat setan. Jawabannya, maksudnya bahwa kita tidak bisa melihat setan dalam bentuk aslinya. Adapun kalau dia sudah menjelma, apakah menjadi ular, apakah bisa menjelma sebagai orang? Bisa. Jadi kalau bentuk aslinya kita enggak bisa. Karena ayat mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan melihat kalian, setan dan golongannya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat setan. Ini maksudnya dalam bentuk aslinya. Adapun kalau itu sudah menjelma, maka bisa dilihat. Kemudian juga di antara faedah hadis ini, seorang jangan membatalkan sholatnya karena adanya was-was, adanya keraguan apakah dia sudah batal atau belum. Selama kemelut ini ya tidak ada jawaban, maka jangan ikuti godaan setan. Anda masih suci, Anda belum batal wudhunya. Jangan Anda batalkan sholatnya karena ini upaya dari setan untuk merusak sholat Anda. Lihat bagaimana setan permusuhannya terhadap manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Yang namanya setan itu musuh bagi kalian, maka posisikan dia menjadi musuh kalian. Sehingga bisikannya jangan kita ikuti, ajakannya jangan kita dengar. Yang namanya musuh, ajakannya jangan kita dengar. Yang namanya musuh, bisikannya jangan kita ikuti. Seperti itu. Wa asluhu fis sahihaini min hadits Abdullah bin Zaid. Dan asal hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid. Wali muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu nahwahu. Disebutkan pula dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu semisal hadis tadi. Walil hakim min hadisi atau min Abi Sa'id marfu'an, idza jaa ahadakum asyaitanu faqala innaka qad ahdatsa falyakul innaka kadzabta. Wa akhrajahu Ibnu Hibban bilafdzin falyakul fi nafsihi. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi alaihi assalatu wassalam bersabda, apabila setan mendatangi salah seorang kalian, lalu setan mengatakan, kamu sudah batal. Di sini ya, setan mengatakan, yakni dalam hati kamu, membisik-bisikkan dalam hati kamu, kamu sudah batal. Kalau terjadi seperti ini, apa sikap kita? Fal yakul, ndaklah dia, yakni orang tersebut mengatakan, inna kakadabta, dusta kamu. Tapi ucapan orang yang sholat tersebut, ya, ketika mengatakan dusta kamu, bukan dengan ucapan, tapi dalam hatinya. Jangan turuti, ya, was-was tersebut. Jangan ikuti bisikan tersebut. Lanjutkan sholat kamu. Ya. Jadi bentuk, ya, mendustakannya kita terhadap bisikan setan dengan kita melanjutkan sholat kita dan tidak membatalkannya. Masyiral ikhwah rahimakumullah, kita akan masuk pada bab adab qada'il hajah. Bab tentang etika buang air. Perlu kita ingatkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dan sempurnanya Islam sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Yang mana sempurnanya Islam ini diirihi oleh orang-orang kafir. Orang Yahudi berkata kepada Khalifah Umar, "Wahai Amirul Mukminin, ada dalam kitab kalian satu ayat yang kalau itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai perayaan." Kata Khalifah Umar, "Ayat apa?" Kata orang Yahudi tadi, "Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah kusempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Sempurnanya agama menjadikan orang-orang non-muslim, ya, iri karenanya. Kalau orang Yahudi saja ngerti besarnya ayat ini, lalu mengapa kaum muslimin malah gak ngerti? Sebagian kaum muslimin gak ngerti terhadap kesempurnaan Islam. Imam Malik rahimahullah mengatakan tentang ayat tadi, apapun yang ketika ayat itu turun bukan agama, hari ini pun bukan agama. Karena agama telah sempurna, syariat telah lengkap. Tidak membutuhkan adanya penambahan wala pengurangan. Sehingga apapun ketika ayat itu turun bukan agama, hari ini juga bukan agama. Kemudian barakallahu fikum, di sela-sela nanti kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan adab etika buang hajat. Kita dididik oleh Islam untuk menjaga kebersihan. Kebersihan fisik, kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan, menjaga juga kenyamanan dan perasaan orang lain. Adapun menjaga kebersihan orang yang dia buang air besar atau buang air kecil, diperintahkan untuk bercebok, membersihkan tempat yang keluar darinya berak dan kencing. Apakah dengan batu, dengan tisu, dengan kain, atau dengan air. Adapun menjaga, ya, kenyamanan lingkungan, seorang dilarang, ya, buang air sembarangan. Dilarang orang buang air di tengah jalan, ya. Dilarang orang buang air, ya, di air yang tergenang yang tidak mengalir. Dilarang orang buang air di sumber-sumber air, ya. Ini semua untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan, juga menjaga perasaan orang lain. Orang yang biasa dia berteduh di siang hari dari teriknya matahari di bawah pohon, kemudian pohon tersebut kita beraki, kita kencingi, seperti apa perasaan saudara kita akan menggunakan tempat tadi untuk berteduh? Dia akan mengumpat, dia akan mengeluarkan kata-kata kutukan. Seharusnya dia istirahat, kemudian dia mencari tempat yang mungkin dia tidak menemukannya. Subhanallah, apa di sana tidak ada tempat lain untuk kita buang hajat? Haram bagi seorang mukmin untuk mengganggu saudaranya. Dan kesempatan ini juga kita ingatkan, tidak sedikit dari orang ketika menggunakan fasilitas umum seperti WC-WC umum, ketika dia buang air besar, buang air kecil, kemudian dia tidak menyiramnya. Yang seperti ini haram hukumnya. Kalau dia seorang muslim, adalah dia tahu bahwa yang seperti ini bentuk menyakiti orang lain. Coba Anda bayangkan jika Anda diperlakukan seperti itu. Anda masuk maaf ke WC dalam keadaan maaf, di situ numpuk material yang tidak enak dipandang. Anda enggak jadi masuk. Ada tadinya sudah ingin kencing, ingin berak, enggak jadi masuk. Kenapa? Ada material yang tidak layak di tempat tersebut. Padahal orang yang menyakiti orang yang beriman tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan, dia telah mengundang dosa yang sangat nyata. Walladzina yu'dunal mu'minina bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang yang menyakiti orang yang beriman tanpa kesalahan yang mereka lakukan, dia telah menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Menggunakan fasilitas umum, WC-WC umum yang harus dijaga kebersihannya, seorang kencing, seorang berak tidak menyiramnya. Apa maksudnya? Ya seperti ini. Ya seperti ini sangat dikecam oleh Islam, sangat dilarang oleh Islam. Kemudian barakallahu fikum, adanya anggapan bahwa Islam itu kumuh, muslimin itu enggak menjaga kebersihan dan kesehatan, ini adalah ya anggapan yang sangat keliru. Stigma yang keliru ketika orang menghukumi muslimin orang-orang yang kumuh. Padahal dalam kitab-kitab fikih, ya, terutama di awal-awal kitab fikih, kitab thaharah, bagaimana seorang muslim ya diajari untuk menjaga kesucian pakaian, kesucian tempat sholat, kebersihan tubuh. Bahkan disebutkan bagaimana tata cara bercebok. Ya. Bahkan disebutkan pula ya dengan apa seorang dia bercebok. Adab-adab buang air, baik itu secara perbuatan ataupun doa, diajarkan semua dalam Islam. Sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa Islam itu kumuh, Islam itu enggak menjaga kebersihan. Ya. Orang yang tahu Islam dengan sungguhnya, bahwa Islam itu bersih, Islam itu indah, Islam menjaga kebersihan. Hanya muslimin saja yang mereka sudah meninggalkan ajarannya, meninggalkan agamanya. Padahal kitab mereka Al-Quran, kitab mereka itu hadis. Ya, kalau mereka baca, mereka kaji, bagaimana Islam yang mereka anut mengajak mereka untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, menjaga kenyamanan dan yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.